Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah di penghujung sepertiga pertama bulan Ramadan ini kita masih bertemu dengan harapan Allah jadikan hari-hari kita benar-benar hari yang berkah, penuh kemuliaan yang dijanjikan Allah. Dan karena Allah muliakan bulan ini yaitu bulan Al-Quran, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai Ahlul Quran. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabur kita surat Al-Baqarah dari ayat ke-49 dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini khusus kita akan membahas tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Kalau di pertemuan yang lalu Allah mengulang penyebutan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, dua kali, itu ada maknanya bahwa sama halnya itu dengan diulang-ulangnya kata-kata Allah dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap penyebutan ada maknanya, terutama ketika menyebutkan nikmat. Maka nikmat yang pertama itu beda dengan nikmat yang kedua, kalaupun nanti itu ada kesamaan. Nah, maka nikmat yang pertama disebut oleh Allah, kita akan sama-sama tadabburi di ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ketika kami, ya, di sini yang penting ya, wa idz najjaynakum, jadi ketika kami menyelamatkan kalian. Di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata ganti, kadang kami, kadang aku, ya, jadi kadang katanya, biasanya kan wa idz najjaytukum, harusnya bisa, atau menggunakan kata ganti pertama, tapi wa idz najjaynakum di situ mengindikasikan bahwa penyelamatan Nabi Musa itu Allah ingin menunjukkan ada usaha dari mereka. Nah, ini sekali lagi yang kita sebut dengan al-musyarakah, seperti yang kita tadabburi dalam surat Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam naja, dalam keselamatan itu sendiri ada usaha. Tidak tiba-tiba mereka berdiam di dalam rumah kemudian rumahnya dipindah begitu saja. Tapi mereka harus berlarian, mereka harus berkeringat, mereka harus cemas, mereka nyaris itu putus asa. Itu yang disebut dengan adanya musyarakah, usaha dari mereka. Dan Nabi Musa alaihissalam sendiri ketika nanti disebut di ayat berikutnya, diselamatkannya itu bukan digelar karpet merah di atas laut merah, tetapi dipukul dulu itu lautnya dengan tongkat. Itu ada usaha. Ada usaha, makanya disebut nahnu. Bukan berarti kami, oh Allah lebih dari satu, bukan. Tetapi dengan adanya nun di sini berarti menandakan ada musyarakah meskipun nisbahnya kecil, ada saham. Kalau bisa jadi 99% penyelamatan, 100% bahkan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita sisakan 0,01% itu disebut dengan usaha manusia. Harus ada usaha manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata min ali fir'aun. Padahal kata-kata ali atau alu itu keluarga aslinya. Diperuntukkan biasanya secara halus untuk mengungkapkan istri. Ali Imran itu artinya adalah istri Imran. Jadi kalau kita, ini terjadi di kita, bapak datang ke rumah saya misalkan, oh bapak datang sendiri atau dengan keluarga? Dengan keluarga maksudnya adalah dengan istri. Nah, itu lazimnya. Tetapi di sini justru bukan itu. Jadi najainakum min ali fir'auna, bukan istri Fir'aun, tetapi dari Fir'aunnya sendiri. Itu satu. Yang kedua, ahli Fir'aun nanti bisa dikorelasikan dengan kata-kata ganti setelahnya. Jadi min ahli Fir'auna yasumunakum, berarti orang banyak. Jadi Fir'aun sendiri itu mewakili simbol kezaliman. Dan justru nantinya di sini yasumunakum itu adalah mendawamkan, melanggengkan azab. Dan orang yang membiarkan seseorang diazab itu lebih kejam daripada yang mengazab, karena dia punya kekuasaan. Justru yang terjadi biasanya decision makernya yang memiliki kebijakan untuk menyiksa itu tangannya bersih biasanya. Misalnya si A zalim, dia ingin membunuh semua orang yang ada di kampung ini, itu biasanya justru tangannya tidak bersentuhan langsung dengan orang-orang yang dibunuhnya. Nah, ini makanya kadang disebut di sini dengan min ali Fir'aun, terjemahan nakalnya dari elit-elit Fir'aun. Jadi para jenderal-jenderalnya, para pimpinan-pimpinan pasukannya itu tidak bersentuhan langsung, apalagi Fir'aunnya yang membunuhi orang-orang atau disebut dengan anak-anak kecil itu. Itu adalah para pasukan-pasukan pionnya yang mereka juga punya resiko kalau ada perlawanan mereka mati duluan. Jadi yasumunakum su'al adzab, kata-kata yang dipilih Allah sangat dahsyat. Jadi sama itu artinya adalah dawam az-zulm. Jadi kalau mati listrik cuma 5 menit itu tidak disebut dengan sama, tidak disebut dengan siksaan. Tetapi kalau kita dijanjikan hari ini ada pemadaman 2 jam. Sudah 3 jam. Enggak nyala-nyala juga. Ditunggu 4 jam, tidak nyala-nyala juga. Lebih dari sesuatu yang kita perkirakan. Ini tentunya perbandingan yang tidak berimbang, tapi untuk visualisasi saja. Itu azab. Jadi ketika dibunuhi orang di RT1, meskipun tidak semua ya, karena capek juga itu. Enggak ada orang yang sanggup melakukan itu. Kecuali dengan sekali bom zaman sekarang ya, dengan bom nuklir. Itu pun pasti bisa Allah selamatkan. Nah, itu makanya yasumunakum su'al adzab. Kenapa dikatakan su, jelek? Karena yang dibunuh ini bukan orang-orang yang jahat. Bukan orang-orang yang seharusnya mendatangkan ancaman buat Fir'aun. Karena yang dibunuh adalah anak-anak yang kecil. Dan itu yang kemarin kita bahas pekan lalu ya, kezaliman itu tidak memiliki alasan. Jadi kalau ditanya, kenapa ada orang zalim? Jangan tanya kenapa, karena kezaliman selamanya tidak punya alasan. Dia mau zalim, zalim aja. Gitu. Nah ini rahasia yang kedua. Jadi, min ali Fir'auna akan menandakan bahwa orang-orang, mohon maaf kalau saya gunakan bahasa, para penjilat-penjilat yang ada di sekitar Fir'aun itu adalah orang-orang yang tidak berlumuran darah. Bisa jadi tampilan pencitraan di publiknya, mereka adalah orang-orang yang kalem. Mereka adalah orang-orang yang baik. Karena memang pada prakteknya mereka tidak berlumuran darah. Yang membunuhi adalah para bawahan-bawahan dia. Kemudian yang kedua, lihat bahasanya. Lebih sadis lagi. Yudzabbihuna abna'akum. Bukan yaktulun. Jadi, kita kalau menyembelih hewan sembelihan, disembelih itu tidak langsung mati. Kita menyaksikan kelojotan itu. Dan yuzabbihun bukan berarti kita kejam terhadap binatang, enggak. Kita menyembelih itu ada aturannya. Pisaunya juga harus tajam. Ketika menyembelih tidak boleh didekatkan dengan hewan yang lain yang sebelum disembelih. Sebelumnya kita kasih makan, terus-terus dan seterusnya. Sementara yuzabbihuna abna'akum di sini itu disembelih. Bisa jadi caranya bukan disembelih. Ini hanya sekedar kita menggambarkan bahwa mereka itu disamakan dengan kambing, sapi, unta dan binatang-binatang sesembelihan yang nantinya dimakan. Ini terjemahan yang lebih real dari su'al adab. Kemudian wa yastahyuna nisa'akum. Jangan dikira menghidupkan perempuan itu bukan azab. Azab. Kalau ada orang membunuh seorang laki-laki, kepala rumah tangga, itu azab. Berarti membiarkan istri dan anaknya terlantar. Harusnya, oh enggak dong, wa yastahyuna nisa'akum itu bukan azab dong. Itu azab juga. Meskipun yang dibunuhi di situ adalah anak laki-laki. Karena kehilangan anak laki-laki di zaman manapun juga orang lebih sedih. Ini bukan kebias gender. Karena nantinya ketika laki-laki yang banyak itu hilang, yang tinggal adalah perempuan. Sama saja sebenarnya efeknya. Nantinya mereka adalah yang keluar rumah. Yang ketika kita saja kalau misalkan di rumah saya gak ada orang laki-laki, ada kecemasan. Dan itu azab. Ketika kita biarkan misalkan di rumah kita ada 7 orang perempuan, yang laki-lakinya misalkan sedang pergi sholat tarawih atau sedang pergi kemana, itu saja kita ada kecemasan. Itu adalah bagian dari adab, tapi bukan su'al adab. Jadi itu diletakkan yang paling terakhir. Karena inti pokoknya adalah yudzbihuna abna'akum wa fi dzalikum bala'un. Dan ini adalah ujian dari Allah, min rabbikum 'adzim. Nikmat pertama ya, diselamatkan. Yang kedua, wa idh farqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna 'ala fir'auna wa antum tandurun. Yang kedua, nikmat kedua. Kalau nikmat pertama ini umum, diselamatkan. Jadi diselamatkan itu artinya diakhiri. Jadi penderitaan yang diakhiri itu disebut dengan nikmat. Mohon maaf, kita sakit gigi tadi malam, kalau tiba-tiba berhenti sakitnya, itu nikmat. Tapi kan jarang ya, orang yang berdoa supaya giginya disehatkan, tempo hari kita bilang ya. Kecuali yang sakit gigi, sebelum tidur kita berdoa. Gak ada itu orang, ya Allah jagalah gigi saya. Dalam kondisi sehat kita gak berdoa demikian. Doa demikian kalau sedang sakit, gigi, mata dan sebagainya. Nah, ketika kita sedang sakit, disehatkan kembali, itu nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah belah itu laut, kemudian kalian aku selamatkan. Dengan cara apa? Di sini divisualisasikan oleh Allah. Gimana cara Allah menyelamatkan? Selain dibelah itu laut, kami tenggelamkan Fir'aun. Dan bahasanya menggunakan apa lagi? Ali Fir'aun. Jadi elit-elit Fir'aunnya. Jadi para penjilat-penjilatnya yang kemana saja pergi, selalu ada dia. Jadi Fir'aun itu kadang seorang pemimpin yang zalim, itu kezalimannya tidak murni dari dia. Kadang ditentukan oleh para pembisik-pembisiknya, oleh para orang-orang yang ada di dekatnya, oleh orang-orang yang menjadi fungsinya provokator-provokatornya. Meskipun mereka adalah orang-orang mulia yang dijuluki para penasehat, pendapat, dikasih mintaan pendapat dan sebagainya. Nah, itu yang kedua, nikmat yang kedua. Nikmat ketiga, Allah katakan, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi nanti suatu ketika nantinya, jadi ini nikmatnya bukan dirunut ya, diambil nikmatnya lompat-lompat. Setelah diselamatkan harusnya bersyukur, ternyata tidak. Nanti Nabi Musa mendapatkan wahyu, dipanggil Allah untuk pesantren 40 hari, nyantri 40 hari. Jadi di situ mendapatkan wahyu, talaqqi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Jibril tentunya karena bertemu Allah itu cuma beberapa saat saja. 40 hari lamanya, 40 malam, dan menandakan bahwa kebanyakan turunnya wahyu itu di malam hari. Jadi kata-kata arba'ina laila juga semakin menguatkan kita, waktu malam itu waktu yang sangat private. Waktu malam adalah waktu turunnya wahyu. Waktu malam adalah waktu pada saat kita ingin naik ke atas. Ibaratnya saat kita take off, itu waktu-waktu yang sangat luar biasa. Bukan berarti, berarti siang dan malam lebih penting malam dong. Enggak juga. Siang juga ada kepentingannya di sana. Manusia bekerja itu juga dalam rangka persiapan dia take off. Jadi bukan take off-nya, ngisi bensinnya juga harus di darat. Jadi, kalau naik tanpa bensin, jatuh kita. Jadi dua-duanya itu sangat penting sekali. Nah, yang ini kata Allah, ثُمَّ تَخَدْتُمُ الْعِجْلَ. Tapi yang terjadi, begitu ditinggal oleh Nabi Musa, justru Bani Israel itu mengambil al-ijl di sini bahasanya. Al-ijl itu anak sapi, kalau bahasa Jawanya pedet ya. Anak sapi dari emas, dan nanti sebenarnya bukan bisa bicara, tapi bisa mengeluarkan suara. Dan sebenarnya itu bukan sihir. Itu kalau di zaman sekarang orang mah gak heran. Jangankan itu sekarang robot juga bisa dibuat oleh manusia. Harusnya zaman sekarang itu lebih banyak yang dari ini. Jadi ini hanya untuk mengelabuhi orang-orang yang sedang terjadi kekosongan. rentan untuk dimasuki aliran sesat. Mohon maaf, pada waktu ditinggal Nabi Musa, itu tidak ada konsultannya. Dan manusia selalu memerlukan bimbingan spiritual. Kalau dia salah mengambil, maka akan larinya kepada yang ekstrim. Manusia siapapun dia, sehebat apapun gelar akademisnya, tetap perlu bimbingan spiritual. Nah, kalau pembimbing spiritualnya ini menyesatkan, habislah dia. Dan di sini dikisahkan nanti, di situ ada Samiri, tapi di sini tidak disebut namanya ya, yang menyebabkan mereka tersesat. Tapi kata Allah, ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kemudian kami, ya, sekali lagi di sini, عَفَوْنَا عَنْكُمْ. Kenapa menggunakan kata-kata kami? Nah, nanti dijelaskan. Kata-kata kami itu nanti karena mereka dihukum. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Nikmat berikutnya, sudah ada berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4. Jadi pertama nikmat selamat, kedua nikmat tadi itu ditenggelamkannya Fir'aun, caranya visualisasi. Ketiga adalah, keempat, tiga dan empat digabung ya. Yaitu nikmat diampuni setelah berbuat dosa. Yang keempat, yaitu Allah berikan kitab. Dan Musa disebut di dalam Al-Quran bukan mendapatkan kitab saja. Dalam surat Sabihis ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa juga mendapatkan suhuf selain kitab. Jadi suhuf itu tidak setebal kitab. Dia hanya lembaran-lembaran aja. Nah, inilah yang disebut dengan, sering kita dengar dengan bahasa modern, dengan Ten Commandments ya. Itu suhuf, Ten Commandments itu suhuf. Jadi ada 10 komitmen yang diberikan Allah kepada Bani Israel melalui Musa alaihissalam yang kita kenal dengan suhuf. Tetapi kitabnya disebut dengan Taurat. Nah, jadi itu nikmat luar biasa. Allah bimbing secara umum dan Allah pandu dengan sangat detail. Itu nikmat. Itu yang keempat. Kemudian bertaubatnya dirinci. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Cara bertaubatnya Allah kasih, tetapi sadis di sini. Mohon maaf, seandainya itu terjadi sama kita, kita mungkin sulit akan bertaubat. Dan ini karena dosanya, dosa besar, menyekutukan Allah. Tapi Allah berikan solusi. Caranya adalah dengan faqtulu anfusakum. Di sini faqtulu anfusakum itu bunuhlah diri kalian. Itu ada 3 tafsiran di sini. Tafsir yang pertama yang paling banyak diambil oleh mufassirin, faqtulu anfusakum, serahkan diri kalian untuk dibunuh. Jadi hukumannya hukuman mati. Yang kedua, faqtulu anfusakum, orang-orang yang menyembah al-ijl tadi, menyembah anak sapi tadi, dikumpulkan di lapangan, masing-masing dikasih senjata, disuruh perang sampai mati. Nanti yang hidup terakhir dibunuh juga, sama juga ujung-ujungnya. Dan yang ketiga, cara ketiga, masing-masing orang dikasih pisau, nusuk perutnya sendiri. Jadi yang bunuh betul-betul tahan mereka sendiri. Itu tafsiran yang ada. Tadabur-tadabur dari para pakar tafsir yang ada menyebutkan berkisar antara 3 itu. Tetapi yang paling banyak diambil adalah yang pertama, yaitu mereka menyerahkan diri untuk mendapatkan hukuman mati. Itu maksudnya faqtulu anfusakum. Baru Allah terima taubat mereka. Nah, itu. Tetapi nanti yang menarik di sini adalah fatubu ila bari'ikum. Nanti juga disebut dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bari di sini wal khaliqul bari. Itu artinya sebenarnya hampir sama, al khaliq al bari, pencipta. Tetapi al bari beda dengan bari. Bari itu bebas, al bari itu yang menciptakan Allah dengan variasi. Jadi Allah tidak menciptakan kita tangan dengan kaki sama. Tidak menciptakan kita beda dengan ciptaan manusia. Ciptaan manusia variasinya sangat sedikit. Coba sampai sekarang yang dikenal dengan sidik jari, tidak ada orang yang sidik jarinya sama meskipun dia kembar. Yang dikenal lagi dengan DNA, DNA itu juga tidak ada yang sama. Itu disebut dengan bari, penciptaan dengan segala pembeda, tidak ada yang sama. Kalau Khalik itu penciptaan mutlak, tidak ada yang bisa menciptakan selain dia. Meskipun nantinya ada dua, kalau Nabi Adam itu betul-betul diciptakan dari awal, Khalik. Tetapi manusia setelahnya perlu musyarakah. Bukan berarti Allah tidak kuasa, tapi karena bapak dan ibu kita itu ada prosesnya, mereka ikut andil dalam penciptaan itu, dalam tanda kutip, bukan mereka yang menciptakan, tapi Allah menggunakan musyarakah itu. Maka bari di sini adalah pencipta dengan segala pembeda. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang A dan B itu sama 100%. Makanya Allah disebut dengan bari. Coba kita kadang merenung, masya Allah, kita lihat ikan, ke kolam ikan, kalau kita ke Ancol, ada jenis binatang-binatang seperti itu. Kadang kita nyadar juga, ketemu dengan orang, ada orang jenisnya kayak gini. Ini yang baik, ya ini gak baik. Ini baik, ini gak baik. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu ketika kita menerima siapa saja untuk diperbaiki, setelah kita memperbaiki diri kita sendiri. Itu disebut dengan bari, pencipta dengan segala pembeda. Dan Khalik adalah pencipta secara umum. Kalau kita bertaubat, diterima itu oleh bari di sini, yang membedakan kita. Satu hari kita bertakwa, satu hari kita bermaksiat, tetapi kita segera kembali ke orbit takwa, diterima oleh yang menciptakan perbedaan itu. Karena manusia memiliki hati yang tidak stabil. Nah, itu ada kerahasiaan di sana. Nah, yang berikutnya, nikmat berikutnya, ini memang mohon maaf ya, membandel sekali di Bani Israel. Dikasih nikmat, habis itu ada yang bilang dihidupin lagi mereka ya. Jadi taubat itu artinya nanti mereka dihidupkan. Dan ini ada buktinya. Wa idh qultum ya Musa. Mereka suatu ketika bandelnya minta antum, ya Musa lan nu'mina laka. Kami kayaknya enggak mungkin beriman, hatta narallaha jahrah. Sampai kamu bisa melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Itu kan nantang istilahnya. Dan dikabulkan oleh Allah. Fa akhadatkumus sa'iqah. Dan ketika mereka melihat itu, disambar mereka sama petir. Itu bentuknya adab. Jadi kita jangan nantang misalnya. Kalau nantang para nabi, mukjizat sudah diturunkan, tidak beriman, itu pasti resikonya dihabisi oleh Allah. Itu Nabi Soleh ditantang oleh kaumnya, kalau kamu benar nabi, coba sekarang keluarin itu unta dari batu. Apa kata Allah? Kata Nabi Saleh, dikabulkan. Mukjizat itu betul terjadi. Unta bisa keluar dari batu. Dan pesan Nabi Saleh, jangan kamu sakiti ini, jangan sampai kamu menderita ini unta. Tetapi yang terjadi, mereka malah menantang. Unta itu disembelih, bukan untuk dimakan. Itu untuk menunjukkan pembangkangan. Jadi setiap pembangkangan setelah adanya ancaman, akibatnya adalah azab. Maka itu azab itu mulainya dari yang paling halus, teguran. Maka kita berdoa, jangan sampai Allah membuat kita kembali itu dengan teguran yang sangat keras. Ketika kita disakit sedikit kepalanya, oh teguran, ada apa ini? Itu bagus. Sakit kepala biasa. Nanti keserempet biasa. Ini kalau sudah parah sekali, kita baru nyadar, itu juga na'udzubillah min dzalik. Ini kan sampai terjadi pembunuhan. Nah, ketika fa'at khodat humus sa'iqatu wa antum tandurun, melihat Allah itu disambar petir, mereka mati. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tapi dihidupin lagi sama Allah. Jadi enggak tahu saya ini visualisasinya gimana. Ini belum pernah terjadi kecuali dialami oleh Bani Israel. Orang udah dimatiin, dihidupin lagi. Itu harusnya di dalam Al-Qur'an kan, kalau kita baca cerita-cerita tentang hari kiamat, itu orang yang mati minta dihidupkan lagi. Tapi saya enggak yakin juga kalau dihidupin mereka baiknya juga bertahan kayak batu baterai. Paling juga sebulan paling tahan. Manusia tidak semua ya. Rata-rata orang bertaubat itu sanggup bertahan berapa lama? Manusia melakukan kesalahan banyak yang diulang. Gak usah manusia lah, kita yang ada di sini. Rata-rata kesalahan yang kita lakukan itu bukan kesalahan yang baru, kesalahan yang berulang-ulang. Contoh aja, menyia-nyiakan sholat. menyia-nyiakan sholat itu dari yang paling ringan, diundur-undur waktunya. Dan itu tidak terjadi sekali dua kali. Menyia-nyiakan sholat bakti kepada orang tua. Ketika orang tua sakit baru sadar, oh saya ternyata kurang berbakti. Begitu orang tua sudah sehat lagi, biasa lagi. Menyia-nyiakan anak juga demikian. Ketika anaknya terjadi trouble di situ, saya ternyata kurang perhatian sama anak. Menyia-nyiakan tetangga, itu biasanya kesalahan terjadi berulang-ulang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegur kita agar itu minimalisir, diminimalisir terjadi. Nah, kata-kata thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkur. Itu juga nikmat. Diberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan, itu nikmat. Jadi Bani Israel ketika melakukan kesalahan diselamatkan, tersesat 40 tahun di padang ti, sudah ada yang mati. Kemudian Allah masukkan dia ke bumi Palestina. Itu kesalahannya bisa diperbaiki, tapi itu tidak terjadi. Bani Israel, makanya diingatkan Allah kemarin itu sampai dua kali. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu dua kali. Yang pertama di atas itu hubungannya wa aufu bi ahdi. Tepati janji kalian. Katanya mau beriman kalau melihat Allah langsung. Katanya mau beriman kalau diakhiri azabnya. Kan kita sering berdoa gitu. Ya Allah, kalau saya kaya, saya mau sedekah ya Allah. Giliran kaya. Ya, yang terjadi kan? Ya Allah, kalau Engkau sembuhkan penyakitku ya Allah, saya akan bla bla bla bla. Giliran sehat, lupa janjinya. Ya Allah, saya akan begini kalau begini. Dan itu kan dalam bahasa yang paling ekstrim disebut dengan nazar. Ya kan? Dan kita menyelisihi nazar itu juga ada kafaratnya. Nah, ini nikmat-nikmat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dan mereka diminta untuk tepati itu. Nah, yang kedua, ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bukan hanya itu. Nikmatnya adalah mereka diberi kelebihan, tetapi itu tidak dianggap sebuah kelebihan. Manusia cenderung merasa kurang. Pernah enggak kita merasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bangunkan aku dalam keadaan sehat. Itu terjadi setelah kita melihat orang-orang yang dekat dengan kita, entah keluarga, entah siapa, sakit, terbaring kaku, atau meninggal. Silakan visualisasikan diri. Jadi mana itu sebutan untuk manis-manisan, tapi ini sudah ready. Sudah enggak pakai diolah, orang dia dari langit. Wow. Turun langsung dimakan, enggak pakai dicuci-cuci lagi. Gitu. Sedangkan salwa adalah jenis burung. Ini lagi puasa bicara makanan kita. Jadi yang satu manis-manisan dan itu adalah energi. Disebut duluan karena memang tabiatnya orang kalau lapar bagusnya dalam buka puasa dimulai dengan yang manis-manis itu. Normalnya yang sehat orang, kecuali yang kena penyakit gula. Salwa itu adalah lauknya. Nah, ini dua-duanya diturunkan Allah dari langit. Jadi jangan kita ulangi ya. Jangan kita ulangi berdoa kayak gitu, ya Allah, turunkan makanan dari langit. Nah, Bani Israel ini orang kayak gitu. Jadi enggak ada itu lagi. Jadi sudah enggak punya nabi kita. Dan Allah alam ya, saya ngikutin mazhab sesuatu yang maaf, sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran dengan nama tidak terjadi lagi. Sesuatu yang disebut dengan nama tidak terjadi lagi. Jadi keistimewaan yang disebut dengan nama tidak terjadi lagi. Maryam tidak terjadi lagi kaidahnya. Jadi nanti kalau ada orang perempuan, mohon maaf, dia hamil ngaku gak ada suaminya, udah pasti bohong. Bukan gak ada suaminya, gak ada yang ngaku jadi suaminya. Kemudian manna wa salma, salwa itu jenis makanannya. Jadi ada. Dan tidak akan pernah terjadi nanti orang minta makanan dari langit bisa turun. Tapi ashabul kahfi tidak disebut namanya. Jadi nanti suatu ketika ada orang ngaku sudah tidur 100 tahun, bisa jadi kita boleh percaya. Jadi jangan, wah ini ustaz tahun depan kayaknya mau ngaku tidur 100 tahun. Enggak, bukan itu. Tapi memang itu salah satu rahasia. Kan ini kan kaidah yang membuat resum itu adalah para ulama. Dan itu bukan tidak dibantah, ada juga yang membantahnya. Tapi betul itu terjadi. Selain Nabi, ketika disebut namanya dengan nama bukan julukannya, itu tidak pernah terjadi lagi keajaiban-keajaiban. Tetapi yang disebut tanpa nama itu memungkinkan untuk terjadi. Ya kan, banyak orang yang sudah divonis mati ternyata masih hidup. Ya kan? Ya itu kan apa bedanya dengan Ashabul Kahfi? Apa bedanya dengan Nabi Uzair yang ditidurkan 100 tahun, Ashabul Kahfi 300 tahun. Meskipun dia ditidurkan cuman 2 hari sudah divonis mati, sudah divisum. Tahu-tahu mau dikubur, melek dia. Terjadi. Karena tidak disebut namanya. Nah, Al-Fakir lanjutkan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bahwa memakan itu tabiat, tetapi ingat kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan ini dalam surat Al-Baqarah, kalau kita lihat di tadabur kita dengan puasa nanti ya, dimulai dengan kutiba alaikumus syiyam, di akhirnya di 187 wa kulu washrabu. Jadi makan dan minum, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Jadi itu artinya bahwa sahur itu disebut, disinggung di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sepelekan sahur. Jangan tinggalkan sahur. Itu Allah berikan kita kekuatan, diberikan sarana. Allah tahu salat subuh itu susah. Tapi kalau kita akhirkan sahur, maka ya orang mau enggak mau kalau mau tidur ya salat subuh dulu. Kebangetan kalau ada orang sahur enggak salat subuh. Itu sarannya Allah mendekatkan kita. Maka dimanapun Al-Fakir pergi, saya pergi kemana-mana Bapak, sholat subuh penuh. Sampai-sampai kita, ini sholat subuh apa sholat Jumat ya? Dalam biasanya sholat subuh paling banter itu paling berapa soft sih? Tetapi di bulan Ramadan ini penuh. Maka di sini makanan itu sarana. Maka kulu min thayyibati ma razaqnakum itu adalah sarana. Orang yang memakan makanan yang baik berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk siap beribadah. Jadi jangan dikira tidak ada efeknya. Kita makan makanan yang paling halal akan membuat kita giat beribadah. Makanya kalau beli Al-Fakir sarankan, ini termasuk diri Al-Fakir sendiri. Kita dapat rezeki, kalau bisa klasifikasikan. Rezeki kita yang kita klaim menurut kita 90% ke atas halal, kita enggak boleh sombong nih, 100% halal enggak boleh. 90% halal, jadikan itu yang kita makan. Jadikan itu yang kita kasih anak istri kita. Nanti yang di bawahnya, ini rezeki kayaknya 70%. Jangan dimakan. Misalnya dibuat beli buku. Nanti yang di bawahnya lagi dijadikan beli ubing, ditaruh di WC misalnya. Jadi rezeki kita juga distribusinya harus rapi. Karena di sini kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah memberikan rezeki, kita cara menjemputnya saja yang berbeda-beda. Maka min thayyibati ma razaqnakum yang kita makan efeknya sangat dahsyat. Maka kata Allah, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sesungguhnya yang mendzalimi bukan kami, tetapi yang mendzalimi adalah manusia sendiri. Nah, ini rangkaian tadabur kita tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Masih ada sambungannya. Insyaallah kita tadaburi di pertemuan setelah bulan Syawal nanti. Ini kita akhiri, nanti kita akan ketemu lagi di bulan Syawal, mungkin tanggal 23 ya, 23 bulan Agustus insyaallah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, nanti kita bisa menyambung melengkapi sebelum kita bubar. Silakan nanti jika ada yang mau bertanya atau diperkaya dengan tambahan. Itu sementara yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.